طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوه dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu saya melihat jumlah yang cukup banyak, namun kali ini kita hanya mendapati beberapa orang saja, dan saya berharap ini bukan untuk seterusnya tetapi hanya untuk sementara ini saja, dan akan kembali normal seperti biasa dengan jumlah yang sesuai. Dan saya berharap kepada akhwat maupun ikhwah sekalian untuk memberikan masukan kepada saudara-saudaranya yang belum hadir pada hari ini, mungkin mereka ada halangan, tapi diusahakan minggu depan untuk bisa hadir seperti biasa. Dan karena termasuk amalan yang kita amalkan ini adalah amal yang paling utama, bahkan lebih utama dari salat lail, sebagaimana hal ini adalah pendapat dari Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya, ayuhuma afdal, as-salah am talab al-ilm am al-qiyam, mudhaqara am al-qiyam, mana yang lebih afdal antara menuntut ilmu dengan qiyam, maka beliau mengatakan talabul ilmi afdal min al-qiyam, menuntut ilmu lebih utama dari qiyam, yang dimaksud adalah qiyamul lail. Dan saya berharap ikhwah sekalian merasa bahwasannya ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Saya tidak akan mengambil manfaat dari ilmu yang saya coba bawakan kepada antum sekalian, tetapi justru dengan keberadaan antum di sini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan manfaat untuk diri antum sendiri. Dan antum akan mendapatkannya atau merasakannya nanti ketika antum sudah kembali ke daerah masing-masing, ketika antum sudah mulai berhadapan dengan masalah-masalah dunia yang lebih kompleks lagi, tidak seperti sekarang, maka antum bisa merasakan perbedaannya, nah, atau manfaatnya. Kita akan awali dengan bab dukhulul khala wal istitabah. Bab dukhul al khala wal istitabah. Baik, bab dukhulul khala wal istitabah. Bab masuk khala, yaitu kamar mandi, toilet. Wal istitabah, dan beristinja. Sehingga pembahasan kita kali ini terkait dengan adab, terkait dengan adab bagaimana seorang muslim dan muslimah masuk ke toilet. Dan dalam hal ini ya ikhwah, perlu diketahui bahwa di adat Arab sendiri di sana ada dua pembagian. Yang pertama adalah bisa dikatakan jamban, ya. Jadi hanya untuk buang air, dan satu lagi adalah hammam, yaitu makanil istiham, tempat untuk mandi. Sehingga mereka tidak membuang hajatnya di kamar mandi, ya. Seperti bisa kita dapatkan di masjid. Kamar mandi masjid terdiri dari dua jenis kamar mandi. Yang satu hanya untuk mandi, kemudian yang kedua hanya untuk buang hajat. Bukan berarti kemudian tidak bisa mandi di tempat buang hajat atau sering kita sebut dengan jamban, tetapi pengkhususan ini lebih utama dan lebih berhati-hati dalam kesucian. Baik, kita akan memulai dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Terkadang kita sering mendapatkan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa ketika kita menyebutkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan tidak radhiyallahu anhuma? Ada yang bisa menjawab sebelum kita mulai? Bani Umar, dia dan maksudnya adalah sahabat. Nah, karena Abdullah ibn Umar, Abdullah dan bapaknya Umar, kedua-duanya adalah sahabat. Sehingga ketika kedua nama ini disebut, maka kedua-duanya disebut dengan radhiyallahu anhuma, yaitu semoga Allah meridhai keduanya. Baik itu Abdullah maupun bapaknya siapa? Umar. Sedangkan Anas ibn Malik, di sini wallahu alam sepertinya yang muslim adalah Anas, sedangkan Malik bapaknya wallahu alam tentang keislamannya. Baik. Kita akan mencoba baca, mohon diikuti ya. Dan ini membiasakan lidah kita untuk membaca Arab. Ya, membiasakan lidah kita untuk membaca Arab. Jangan malu, jangan sungkan. Semua mencoba bersama-sama saya bimbing. Baik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب. أدين تاو رواية سيابا حديثيني Bukhari dan Muslim. Ya, tidak perlu khawatir. Imma dalam Sahih Bukhari, imma dalam Muslim, imma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini adalah yang hadis yang sahih. Nah, kita akan jelaskan sedikit tentang perawi hadis ini. Siapa perawi hadis ini? Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau adalah Anas ibn Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dititipkan oleh ibunya ketika beliau masih kecil untuk menjadi pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya adalah Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari, berarti dari kaum Ansar. Ya, bukan dari Muhajirin, yaitu bukan dari Makkah tapi dari Madinah. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Dan beliau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak sebentar ya, 10 tahun. Biasanya pembantu rumah tangga tahan berapa lama? 3-4 tahun. Hah? Setelah itu mungkin dapat suami kemudian meninggalkan majikannya. Tapi ini Anas bin Malik membantu Nabi sallallahu selama 10 tahun. Para termasuk para sahabat yang dikenal, dan termasuk orang yang pak sahabat yang meriwayatkan hadis meriwayatkan hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal tahun 92 Hijriah dan umurnya melebihi 100 tahun. Dan di sini Anas bin Malik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu harta yang banyak dan anak yang banyak. Ya. Nah, inilah berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana hadis tadi kita sebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-khala atau idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke dalam toilet, ya. Apabila beliau masuk ke dalam toilet atau WC, WC ya. Taib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kalimat dakhala di sini ya akhi, kalimat dakhala artinya masuk. masuk, sedang masuk, atau sudah masuk? Sudah masuk. Karena fi'lun madhin, fi'il madhi, dan fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Tapi terkadang fi'il madhi itu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi atau akan dilakukan. Sehingga tidak harus fi'il madhi di sini menunjukkan sudah terjadi. Sebab kalau kita perhatikan, kapan kita membacakan doa ini? Apakah setelah keluar dari kamar mandi ataukah sebelum kita masuk dalam kamar mandi? Jawabannya sebelum. Baik, adakah dalil yang memperkuat pemahaman bahwasannya fi'il madhi terkadang juga digunakan untuk sesuatu yang akan dikerjakan? Ada, di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Tetapi yang kita laksanakan atau yang kita lakukan, apakah setelah membaca Al-Qur'an baru membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataukah sebelumnya? Sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa makna qara'ta di sini adalah sebelum atau sesuatu yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan. Begitu pula sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Perintah untuk berwudu sebelum salat, padahal menggunakan kalimat qumtum. Artinya apa? Mestinya artinya adalah telah melaksanakan salat. Apakah seseorang berwudu setelah salatnya dilaksanakan atau sebelumnya? Sebelumnya. Sehingga di sini yang dimaksud apabila seseorang hendak ke kamar mandi, ke toilet, atau ke tempat yang terbuka seperti ketika kita berada di tempat yang jauh ya dari jalan umum, dari pandangan orang, maka disunnahkan untuk membaca doa ini. Taib. Di sana disebutkan dua kalimat yang asing. Allahumma artinya ya Allah, inni aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi, dan dalam bacaan yang lain, qiraah yang lain dibaca minal khubuthi dengan mensukunkan ba. Sehingga di sini ada dua macam. Pertama menggunakan khubuthi, yang kedua apa? Khubuthi. Kedua-duanya boleh. Apa arti dari al khubuth? Yang dimaksud adalah dukran as-syaitan, yaitu laki-laki dari golongan syaitan. Sedangkan al-khaba'is artinya adalah syaitan betina. Ya. Baik. Dan di sini Nabi SAW berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan baik laki-laki maupun wanita. Bagaimana dengan bacaan al-khubthi? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Al-khubth di sini artinya asyar, keburukan. Sehingga keburukan di sini mencakup keseluruhan macam atau seluruh macam, segala macam keburukan ya, yang mungkin terjadi di kamar mandi. Sering kita temukan orang kemasukan jin di mana? Di kamar mandi. Sering, bukan hanya 1-2 kali ya. Sering kita dengar orang kemasukan jin di mana? Di kamar mandi. Kenapa ya akhi? Karena tempat tersebut adalah tempat di saat seseorang tidak berzikir kepada Allah. Sehingga di tempat tersebut mudah sekali bagi syaitan untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, kita apa? Kita membaca doa dengan doa di atas. Baik. Kemudian kita lanjutkan makna secara global dari hadis ini. Anas ibn Malik radhiyallahu an, yaitu pembantu Nabi SAW, dan dalam kisah ini menunjukkan bolehnya seseorang mengangkat pembantu dari kaum laki-laki ya. Dan yang kedua, bolehnya seseorang menjadikan anak kecil sebagai pembantu. Karena umur Anas ketika membantu Nabi SAW belum mencapai umur 15 tahun. Berarti masih di bawah umur. Nah, di sini mungkin dunia secara umum mengatakan tidak boleh mempekerjakan anak-anak, begitu ya. Tetapi sunnah Nabi SAW mengatakan bolehnya seseorang mempekerjakan anak-anak dengan syarat apa ya, Fi? Memberikan pekerjaan yang mampu mereka lakukan dan tidak lebih dari kemampuan mereka. Kalau ditanya dalilnya apa? Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi SAW selama berapa? 10 tahun. Faham masalah ini ya, Fi? Nah, karena segala sesuatu harus berdasarkan dalil, ya, sehingga antum biasakan setiap mendapatkan sebuah masalah, coba saya berusaha menghafalkan dalilnya atau setidaknya saya tahu dalilnya. Nah, di sini Anas bin Malik mencoba untuk menceritakan bagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah tidak berserah diri kepada Allah, tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah. Sampai ketika beliau mau masuk kamar mandi pun Nabi SAW masih berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang takut akan bahaya syaitan, padahal beliau adalah nabi yang jelas-jelas akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bagaimana dengan kita? Lebih utama untuk membaca doa doa ini. Taib, adakah adab yang lain yang kurang lebih bersamaan dengan doa ini atau setelah doa ini diucapkan sebelum seseorang masuk kamar mandi? Ada yang bisa menyebutkan? Masuk dengan kaki kiri. Nah, biasakan ketika masuk ke tempat-tempat yang buruk seperti kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, sedangkan menuju ke masjid mengawali dengan kaki kanan. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya sering kelewatan, artinya sudah terlanjur masuk. Saya sarankan untuk kembali lagi keluar dan masuk lagi mengulangi langkahnya. Kenapa ya, Aki? Karena ini akhlak. Akhlak tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengulang-ulang perbuatan ini. Semakin antum sering mengulang perbuatan ini, semakin antum menjadi terbiasa untuk masuk masjid. Nanti secara otomatis, ketika antum tahu bahwa tempat yang akan antum masuki adalah masjid, maka antum akan apa? Menggunakan kaki kanan tanpa diperintahkan lagi oleh otak kita. Secara otomatis ini masjid, maka kaki kanan yang masuk. Oh, ini jamban, maka kaki kiri yang masuk. Baik. Dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Di antaranya adalah gangguan syaitan yang suka menjadikan manusia ini terganggu dengan atau tidak bersih dalam beristinja atau memberikan keraguan-raguan. Contoh, ketika seseorang buang hajat, datang syaitan mengatakan sudah bersih, ya, sudah bersih, padahal baru dicebok sedikit. Belum bersih sekali, tetapi syaitan mengatakan sudah bersih. Sehingga tergesa-gesa keluar, diingatkan, sekarang ujian loh, nanti waktunya habis, segera keluar. Tidak tahunya bahwa masih ada najis di dalam tubuhnya yang harus dibersihkan, dan ini bagian dari gangguan syaitan yang sering terjadi pada seseorang ketika berada di kamar mandi. Apa tujuan syaitan? Agar muslim ini ketika dia melaksanakan sholat, maka sholat dalam keadaan tidak suci, dan hal ini menyebabkan sholatnya tidak sah. Di sisi lain ada lagi, ketika sudah bersih, syaitan mengganggu. Belum bersih, sucikan lagi. Membuat apa? Wiswas, gangguan, ya, sehingga ragu-ragu. Ah, sepertinya sudah bersih, tapi kok belum. Ketika mau sholat, ragu-ragu. Ah, ke kamar mandi lagi, bersihkan lagi, ya, membuang banyak air. Maka dalam hal ini pantas bagi kita untuk berlindung dari gangguan syaitan ketika dia masuk dalam kamar mandi. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sunnahnya berdoa ketika masuk kamar mandi, berarti sebelum masuk kamar mandi, agar selamat dari gangguan syaitan yang berusaha merusak salat seorang muslim. Yang kedua, ada di kitab ya, bisa dibaca ya. Di antara gangguan syaitan, mereka menyebabkan seseorang apa? Ternajisi, agar salatnya menjadi rusak. Yang ketiga, wajibnya seseorang menjauhi najis dan melakukan sebab-sebab untuk beristinja atau mensucikan dari najis karena adanya datangnya hadis yang memberikan ancaman dan bahaya orang-orang yang tidak bersuci dengan baik, yaitu hadis yang paling terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kita tentang bab dukhul al-khala' wal istitabah. Kalau tidak salah tempat saya hadis ke 20 ya, hadis ke 20. Bukan ya, maaf. Hadis ke 16 berarti tempat antum 18. 6. Baik. Adakah tambahan doa tersebut? Ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ada tambahan bismillah. Sehingga doanya menjadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau Allah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Taib. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukumul kanif an yaqula bismillah. Yaitu penghalang yang bisa menghalangi antara syaitan dengan manusia, aurat manusia, adalah apa? Ucapan bismillah. Ucapan bismillah. Ya. Sehingga dalam hal ini syaitan tidak akan melihat aurat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga aurat kita agar tidak tampak oleh syaitan. Ya. Dan di sini termasuk juga terkadang syaitan memain-mainkan sesuatu yang kita miliki. Bisa saja. Ya. Baik itu dalam mimpi maupun di luar mimpi. Baik. Bagaimana dengan orang yang berada di luar kamar mandi? Katakanlah seperti Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat di padang pasir. Di sini cukup ya, cukup banyak juga ya, bebatuan padang pasir yang ada di padang batu ya di sini ya, bukan padang pasir ya. Karena semuanya batu. Katakanlah kalau kita menuju ke arah Perak umpamanya ya, ke Ipoh. Ya, mungkin sana banyak padang-padang, baik padang rumput atau padang batu. Nah, kalau antum buang air di sana, apakah antum juga disunnahkan baca doa ini? Iya. Menurut perkataan jumhur ya. Kapan kita membacanya? Ketika kita mengangkat pakaian kita. Kalau bentuknya jubah diangkat atau sarung. Ya, kalau sirwal diturunkan. Jadi itu tergantung dengan konteksnya. Baik, hadis yang kedua, hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa saya ingin memperkenalkan nama-nama para sahabat dalam hadis ini? Karena nanti akan kita bahas kedua hadis berikut, yaitu hadis yang kedua dan ketiga akan kita bahas dan akan kita bandingkan. Nanti kita tidak akan menyebutkan lagi hadis yang ini, tidak. Tetapi cukup kita sebutkan hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari atau hadis Abdullah ibn Amr. Ya. Tentu dalam hal ini adalah terkait dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Baik, kita lanjutkan. Kita baca bersama, sudah siap? Bismillah. An Abi Ayyub Al-Ansari. An Abi Ayyub Al-Ansari. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Qala. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradtumul ghaid. Tidak apa-apa. Ya, sama saja. Idza ataitumul ghaib, kita lihat riwayatnya di sini. Sebentar, sebentar, sebentar. Easy, easy. Baik, idza ataitumul ghaib. Idza ataitumul ghaib. Fala tastaqbilul qiblata. Fala tastaqbilul qiblata. Bighaitin wala baulin. ولا تستدبروها ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب. قال ابو ايوب. Siapa Abu Ayyub di sini? Perawi hadis. Sehingga ini bukan hadis. Sehingga ini bukan hadis. Ya, hadisnya tadi di atas tetapi menyebutkan tambahan dari perawi. Seperti pada hadis yang sebelumnya, kalian telah mendapatkan hadis, saya tidak tahu apakah semuanya sudah mendapatkan atau sebagian, yaitu tentang tahjil, tentang seseorang dibangunkan di hari kiamat dalam keadaan penuh dengan cahaya, min athari al-wudu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan faman istata'a ahadukum an yutil fal yutil. Barang siapa dari antara kalian yang hendak memperpanjang wurratahu, cahayanya, maka memperpanjanglah dia. Sudah dapat hadis ini? Sudah kan? Sebagian di antara kalian ya. Baik. Nah, pada potongan kalimat tersebut bukan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkataan dari siapa? Abu Hurairah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang perkataan perawi, yaitu Abu Ayyub. Faqadimna Syam. Faqadimna Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat. Fawajadna marahidha qad buniyat. Nahwa al-Ka'bah. Fananharifu anha. Wa nastaghfirullaha 'azza wa jalla. Baik. Itu tidak perlu diikuti ya. Baik itu artinya baik. Baiklah gitu. Kita jelaskan apa, kita terjemahkan dulu hadis ini. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, berarti dari golongan Ansar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradtumul ghaib atau idza ataitumul ghaib." Apabila salah seorang di antara kalian ataitum, atayati itu mendatangi, maksudnya membuang air besar. Ya, sehingga hukumnya di sini terkait dengan buang air besar. Ya. Fala tastaqbilul qiblata. Maka janganlah kalian menghadap kiblat. Kemudian di sini mempertegas bahwa hukum ini bukan hanya pada buang air besar tetapi juga termasuk buang air kecil dengan perkataan bighaitin wala baulin, baik buang air besar maupun buang air kecil. Buang air kecil apa di sini tadi? Baul. Ya, buang air kecil adalah baul. Ghaid itu artinya buang air besar. Wala tastadbiruha, dan tidak pula kalian membelakanginya. Baik, kiblat kita di ke arah mana? Barat. Ya, kiblat kita ke arah barat. Maka kita tidak boleh menghadap ketika buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Jadi tidak boleh menghadap ke barat dan tidak boleh menghadap ke timur. Faham maksudnya? 6. Walakin syarriku au gharibu, akan tetapi menghadaplah kalian ke arah timur atau barat. Kok malah aneh, tadi katanya gak boleh ke timur dan ke barat, kok di dalam hadis justru menghadap ke timur dan ke barat. Ada yang tahu di sini rahasianya? Belakang, jangan depan. Ada yang tahu rahasianya ya sih? Coba. Sahih Busong kok. Hah? Oh gitu. Terus kenapa Nabi SAW mengatakan menghadaplah ke barat dan ke timur? Silakan, silakan. Sebentar, sebentar, yang belakang selesaikan dulu. Silakan. Oi, fadhal ya akhi. Aywa. Cara mana? Iya, mana? Selatan. Barakallahu fi. Betul yang dikatakan Allah bahwa kiblat di Madinah itu adalah mengarah ke selatan. Sehingga Nabi mengatakan jangan menghadap, berarti apa kalau di Madinah, jangan menghadap ke selatan dan tidak pula boleh menghadap ke utara. Karena Nabi di sini mengatakan walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Sehingga hadis ini kalau dibawa ke Indonesia, walakin syammilu au jannibu, menghadap ke utara atau ke selatan. Tapi ada contoh lagi hadis yang lain yang mirip dengan ini ya sih. Akhwat juga boleh, silahkan. Segera ya sih. Jangan yang depan, depan dilarang. Baik, akhwat ada yang mau bisa menjawab? Nah, tandanya perlu apa? Perlu terus mengkaji ya, mengikuti kuliah-kuliah supaya apa? Maklumatnya banyak. Yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan al-qiblatu ma baina al-masyriki al-qiblatu ma baina al-masyrik wal-maghrib, atau dalam riwayat yang lain ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, di antara timur dan barat ada adalah kiblat, di antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya apa ya Ki? Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada para sahabat bahwa kiblat itu tidak harus tepat ke arah mana? Selatan, tetapi boleh sedikit ke utara, sedikit ke mana? Ke barat ataupun sedikit ke timur. Dan di sini ya, Aki, tidak wajib seseorang itu punya kompas. Kemudian harus kompasnya pun kompas yang khusus yang ada derajatnya sekian derajat. Ya. Harus tepat, tidak. Spellingnya cukup jauh, yaitu apa? Berapa derajat? Lurus itu berapa derajat ya, dari utara, dari timur ke barat? 180 derajat. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menemukan katakanlah arah kiblat sebelah sana, tapi kurang lebih ke kanan ke kiri sedikit tidak menjadi masalah. Ini dalam hadis ini. Baik. Hadis ini mengatakan apa kata Nabi? Wala apa? Ma bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Karena kedudukan Madinah kiblatnya ke arah selatan. Kalau hadis ini dibawa ke Indonesia atau Malaysia, maka di antara utara dan selatan adalah kiblat. Jelas masalah ini ya, Ki? Barakallahu fiik. Baik. Faqadimna Syam fawajadna marahidha qad bunyat nahwal Ka'bah. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, maka kami menuju ke Syam. Ya, daerah mana Syam ini? Syria. Fawajadna marahidha qad buniyat. Kami temukan marahid. Apa marahid? Yaitu tempat buang hajat. Nah. Qad buniyat, dibangun nahwal Ka'bah, menghadap kemana? Ke Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kita berpaling darinya. Artinya bangunan ini dihancurkan, kemudian dibalikkan arahnya. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, kemudian kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita jelaskan terlebih dahulu Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub apa? Kunyah. Berarti anaknya bernama Ayyub. Nama beliau aslinya adalah Khalid ibn Zaid Al-Ansari. Khalid ibn Zaid termasuk sahabat yang tua, pernah mengikuti perang Badar dan peperangan yang lain. Meninggal pada tahun 50 Hijriah ketika berperang melawan Rum, ya, Romawi. Baik, berikutnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab, anak dari Umar ibn Khattab. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis bersama yang lain tentunya. Dan beliau termasuk sahabat yang paling getol mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah ya, getol ini enggak ada di bahasa Malaysia. Bahasa mana itu getol? Bahasa Jakarta ya. Hah? Sunda. Taif. Getol itu artinya paling kuat, paling ya, paling inilah, paling semangat, bersemangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berlebihan, menurut sebagian para ulama, ini termasuk perbuatan yang berlebihan, mengikuti dan mencontoh jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang air. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk buang air di tempat itu, beliau mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buang air di tempat itu juga. Karena semangatnya untuk mengikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau termasuk yang dianggap masih kecil pada perang Uhud, sehingga disuruh pulang lagi ya. Belum boleh ikut perang. Dan para sahabat, mereka bersemangat untuk berjihad. Dan beberapa di antara mereka disuruh pulang oleh Nabi SAW karena belum mencapai 15 tahun pada perang Uhud. Dan ada salah seorang di antara mereka yang pedangnya ini saja masih tersungkur di lantai karena tersungkur di tanah karena apa? Masih terlalu pendek. Padahal kita tahu orang Arab setinggi apa ya? Karena umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum balig. Karena balig itu bisa didapatkan dengan diantaranya telah berumur 15 tahun. Bisa juga dengan mimpi basah, bisa juga dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, dan bisa juga dengan keluarnya darah haid, tergantung dengan masing-masing daerah dan jenisnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi ghaid sudah kita jelaskan, marahid sudah kita jelaskan, menghadap ke kiblat sudah menghadap ke utara, apa, timur dan barat sudah kita jelaskan. Makna global dari hadis ini, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bagaimana adab seorang Muslim membuang hajat. Hal ini ya akhi, tidak akan antum dapatkan pada orang Nasara ataupun Yahud, karena mereka tidak pernah memikirkan permasalahan ini. Sehingga jangan kaget kalau di tempat-tempat umum mereka membuat katakanlah tempat untuk membuang hajat yang tidak sesuai dengan syarak. Saya sempat ke Plaza Masalam di mana? Shah Alam. Saya temukan ada tempat buang air kecil untuk laki-laki. Masih mending yang itu, ya, yang ada apa namanya? Terbuat dari keramik. Tetapi ini lurus saja begitu. Seperti tembok, kemudian ada air yang mengalir. Sehingga siapapun yang buang air di situ pasti bisa melihat yang lain. Ya. Dan ini termasuk ya sih, sesuatu yang tidak tersentuh oleh tangan-tangan muslim. Padahal mungkin yang membangun bangunan itu adalah seorang muslim. Ya. Karena kita terlampau jauh mengikuti kebiasaan orang barat atau apa yang ada pada mereka. Padahal Nabi SAW memperingatkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Beliau berkata, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau jejak-jejak man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Ayahud wa Nasara haula? Apakah Yahud dan Nasrani?" Qala na'am. Atau summa man, siapa lagi kalau bukan Yahud dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? Hatta idha dakhalu jufra dhabbin ladakhaltum. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Nah di sini kita harus berhati-hati untuk mengikuti kebiasaan barat. Modern it's okay, ya, tetapi tetap harus mengikuti garis-garis yang telah disunnahkan dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, atau membelakanginya ketika membuang air. Karena tempat yaitu Ka'bah harus kita muliakan, sehingga kita tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang air. Baik. Bagaimana dengan kisah Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang termasuk paling kuat dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau saking bersemangatnya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju ke mana? Syam. Ya, karena para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpencar ke seluruh dunia. Tidak terkecuali ke negeri Syam. Beliau perawi hadis ini ingin mengamalkan hadis yang telah didapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk pengamalannya ditunjukkan kepada kita yaitu dengan menghancurkan marahid, yaitu tempat-tempat toilet-toilet, WC-WC yang digunakan yang mengarah ke mana? Ke kiblat. Kemudian dipalingkan dari arah kiblat ke arah yang lain. Sehingga ya akhi, pendapat ini yaitu wajibnya memalingkan atau memindahkan toilet-toilet yang masih menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya adalah merupakan madhab, salah satunya dari madhab siapa? Abu Ayyub, perawi hadis ini. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, larangan menghadap ke kiblat, larangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika membuang hajat. Yang kedua, perintah untuk berpaling dari arah kiblat. Dari mana kita dapatkan faedah yang kedua ini? Dari perbuatan siapa? Abu Ayyub. Kemudian yang ketiga, bahwa perintah dalam syariat itu dan larangan berlaku bagi seluruh umat, bukan hanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalilnya apa? Dari hadis di atas. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan dari mana kita bisa mendapatkan faedah ini? Bahwa agama, perintah ataupun larangan itu berlaku bukan hanya untuk masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi untuk seluruh umat. Dari mana kita dapatkan dari hadis ini? Ya Allah. Fuqaha Ahlul Hadis. Dari perbuatan Abu Ayyub setelah meninggalkan Nabi SAW dan ketika beliau berada di Syam, apakah beliau meninggalkan syariat Nabi SAW ini? Tidak, tetapi justru melaksanakannya. Ini berarti bahwa syariat Nabi SAW bukan hanya pada zaman beliau, tetapi juga sampai zaman-zaman setelahnya, yaitu berakhir sampai akhir zaman. Yang keempat, hikmah mengagungkan Ka'bah dan memuliakan Ka'bah. Dan ini bisa kita dapatkan dari perintah untuk memalingkan larangan dari Nabi SAW untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Baik, apa yang dimaksud dengan istighfar? Ketika tadi dikatakan wa nastaghfirullah ta'ala, dan kita beristighfar kepada Allah, yaitu istighfar di dalam hati, tidak dengan lisan, karena berzikir kepada Allah pada saat membuka aurat di sini apa? Dilarang. Nah, tapi bagaimana kalau pasangan suami istri ingin melakukan hubungan? Maka berdoanya sebelum melakukan hubungan dan sebelum melepas pakaiannya. Ya, ini adabnya. Dan diantaranya mengucapkan kalimat apa? Bismillah, karena ini merupakan penutup. Ya, satir merupakan penutup antara syaitan dengan aurat Bani Adam, sehingga syaitan tidak ikut campur dalam hubungan tersebut. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala. Baik, kita baca hadis ini, mohon bersabar karena jadwalnya hari ini 4 hadis. Kita baca bersama-sama, sudah siap? Baik. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة. طيب. Di sini ابن عمر apa kaitannya dengan rumah Hafsah? Hafsah adalah saudarinya, karena Hafsah adalah anak dari Umar, sehingga Abdullah bin Umar adalah ipar Nabi SAW. Saya ulang, raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Jadi saya jelaskan, saya terjemahkan. An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari aku naik di atas rumah Hafsah, rumah Nabi SAW, karena Nabi SAW memberikan setiap istrinya apa? Rumah. Sehingga memang sunnahnya adalah setiap istri mempunyai rumah. Dan di sini ada beberapa adat istiadat di beberapa negara, sekalipun negara negara Muslim atau mayoritas Muslim, tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah ini. Mereka menjadikan istri ini 2-3 istri dalam satu rumah, sekalipun besar rumahnya. Ya, tetapi sunnahnya adalah memberikan masing-masing istri rumah. Dan ini untuk privacy juga, ya. Kemudian bagaimana kalau kita mempunyai keterbatasan rumah? Boleh rumah itu kita bagi, asalkan masing-masing mempunyai tempat yang terpisah. Tidak setiap hari bertemu dalam satu tempat. Ya. Tentu saja bagaimanapun para wanita ini bisa menerima yang lain, tetap ada rasa apa? Cemburu dalam hatinya apabila melihat suaminya bermesraan dengan istri yang lain. Ya. Kemudian nanti menghasut, kemudian nanti membuat makar, ya, sekongkol dan seterusnya. Dengan rumahnya saja jauh, ya, Hafsah dengan Aisyah berjauhan rumahnya, ternyata mereka juga bisa apa? Bersekongkol untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kita lanjutkan. Pada suatu ketika, suatu hari aku pernah menaiki rumah Hafsah. Dan di sini menaikinya tentu bukan untuk sesuatu yang tidak berguna, tetapi pasti ada sesuatu yang dibutuhkan, mungkin memperbaiki atap yang bocor dan yang lain. Kemudian tidak sengaja dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajat. Karena memang di rumah-rumah Arab zaman dahulu, termasuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyisihkan di antara bagian dari rumahnya itu tempat untuk membuang hajat. Terutama kalau mungkin malam atau terpaksa atau gelap dan seterusnya, buang hajat di pinggir rumahnya. Padahal kita tahu ya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak besar. Hanya mungkin satu kamar 3x4 atau berapa, sebab kalau Nabi SAW sholat, Aisyah kakinya apa? Orang Jawa bilang telalangan. Jadi kakinya ini menjulur, dan ketika Nabi ingin sujud, Nabi apa? Memegang kakinya, lututnya, sehingga apa? Sehingga Aisyah menarik kakinya. Menunjukkan rumahnya kecil apa besar? Kecil. Kecil. Sekalipun demikian, Nabi masih menyisihkan tempat untuk buang hajat. Ketika Abdullah bin Umar ini naik ke atas atap rumah Hafsah, melihat Nabi SAW sedang membuang hajat, mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, ya, ke arah Syria, mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Ada masalah dengan hadis ini? Hadis ini zahirnya terjadi pertentangan dengan hadis Abu Ayyub. Hadis Abdullah ibn Umar zahirnya, perhatikan, ini adab dari para ulama. Kita tidak boleh mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis. Tetapi apa? Zahirnya itu apa? Kelihatannya yang bisa kita lihat secara langsung, ada secara penglihatan yang pertama itu adalah terjadi pertentangan. Tetapi ya, pasti para ulama mempunyai cara untuk menggabungkan atau jalan tengah di dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan tersebut, yang zahirnya bertentangan. Dan perhatikan ya, sering para musuh-musuh Islam menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Kalau kita tidak pernah mempelajari dan membahas masalah-masalah seperti ini, maka kita akan terbawa oleh syubhat yang mereka sebarluaskan. Ya, mungkin mereka ingin menjatuhkan Nabi SAW, mengatakan bagaimana Muhammad, mereka tidak pernah mempunyai sikap respek kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan bagaimana Muhammad melarang umatnya untuk buang air menghadap dan membelakangi Ka'bah, sedangkan dia sendiri melakukannya. Gimana ya? Masalah tidak itu di hati kita ya? Masalah besar ya? Kalau hal ini terus ditanamkan di hati antum, antum menjadi munafik, menjadi seorang yang tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata Nabi itu orang munafik, melarang umatnya tapi dia melakukan sendiri. Bahaya tidak ini ya? Bahaya. Ya, perhatikan dalam masalah ini. Baik, nanti akan kita dapatkan jawaban dari permasalahan kita. Ibnu Umar sudah kita jelaskan siapa dia. Makna secara global, Ibnu Umar mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah Hafsah, untuk memperbaiki sesuatu mungkin, dan melihat Nabi SAW menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Dalam hal ini kita langsung menuju kepada khilaf, karena tadi sudah kita sebutkan hadis yang pertama, hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, dan hadis yang kedua ini adalah hadis Abdullah ibn Umar. Maka kita langsung masuk kepada khilaf. Adakah khilaf dalam masalah ini? Karena ada dua hadis yang zahirnya bertentangan, ada. Dan di sini khilaf di antara para ulama, apa hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat? Ini khilafnya. Apa khilafnya ya, Ki? Hukum menghadap atau membelakangi kiblat. Ini khilafnya. Dan dalam hal ini ada beberapa qaul. 1, 2, 3, dan 4. Kenapa kita sebutkan khilaf ya? Karena mau tidak mau, ya, perkara ini penting. Taib. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa haram menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Mutlak itu maksudnya bagaimana? Ya, dimanapun tidak terkecuali. Dimanapun tidak terkecuali. Dan ini pendapat siapa? Abu Ayyub. Tadi sudah kita jelaskan. Kenapa kita bisa dapatkan ini pendapat Abu Ayyub? Karena Abu Ayyub melaksanakan hadis ini di mana? Di Syam. Baik. Jadi kalau yang kebetulan kuliahnya kuliah fikih, ya, dan di dalam exam ditanya, jawabannya ini adalah mazhab siapa? Setidaknya yang diingat adalah Abu Ayyub. Karena dia adalah perawi hadis ini dan yang melaksanakan hadis ini. Kemudian juga Mujahid, An-Nakhai, As-Sauri, dan yang paling masyhur adalah pendapat dari Ibn Hazm. Taib. Ada yang lain? Ada. Seperti Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bisa ditemukan pada Zadul Ma'ad, ya. Pendapat yang kedua, ada yang bisa menjawab pendapat yang kedua? Mudah saja ya, Ki. Kalau yang pertama seperti itu tadi, apa hukumnya? Dilarang atau dilarang secara mutlak. Maka pendapat yang kedua pasti apa? Diperbolehkan, ya? Diperbolehkan secara mutlak. Diperbolehkan secara mutlak. Maksudnya gimana? Di mana saja boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dan ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, Daud Al-Zahiri, atau yang sering disebut dengan Zahiriyah. Baik, dan kemudian yang berikutnya, jumhur ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yaitu menyebutkan tafsil atau rincian, merinci, memberikan apa? Rincian. Di sini yang pertama apa tadi? Haram secara mutlak. Yang kedua adalah boleh ya Ki secara mutlak. Dan yang ketiga adalah pendapat jumhur. Siapa? Malik. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad. Apa pendapatnya? Rincian. Maksudnya merinci, memberikan rincian. Apa yang dimaksud rinciannya? Mereka mengatakan haram di tempat yang terbuka dan mengatakan mubah apabila di tempat yang tertutup. Ada yang tahu bagaimana mengatakan mubah di tempat yang tertutup? Dari mana ya, Akhi? Dari hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah ibn Umar menjelaskan bahwa Nabi berada di dalam rumah. Dan tentunya kalau dalam rumah pasti ada apa? Dindingnya. Karenanya jumhur mengatakan bahwa haram menghadap ke kiblat atau membelakanginya, tetapi tidak apabila ada apa? Ada dindingnya. Sehingga kalau di kamar mandi yang ada di UAE ini ataupun di mahalla-mahalla, menghadap ke kiblat, boleh tidak kita membuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat? Boleh. Karena ada apa? Dindingnya. Ini bila kita mengikuti pendapat jumhur. Baik, pendapat yang terakhir adalah pendapat dari tapi kurang masyhur ya, yaitu As-San'ani. Beliau mengatakan bahwa hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh karena beliau ingin menggabungkan kedua hadis, baik hadis Abu Ayyub Al-Ansari maupun hadis Abdullah ibn Umar. Tapi kita jelaskan terlebih dahulu ya, akhi. Memang pada dalil-dalil yang zahirnya terjadi pertentangan, di sini para ulama mempunyai beberapa cara. Cara yang pertama yang biasa mereka lakukan adalah al-jama'. Al-jama'. Bagaimana menggabungkan antara dalil-dalil tersebut. Kalau jama' ini tidak mungkin, penggabungan tidak mungkin, maka apa? Maka dalam hal ini mencari nasikh wal mansukh, mana yang terhapus dan mana yang menghapus. Ya. Dan di sini yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur, yaitu bolehnya seseorang menghadap ke kiblat atau membelakanginya apabila di dalam bangunan, dan diharamkannya adalah apabila berada di tempat yang terbuka. Seperti tadi kita katakan di padang rumput, padang pasir, padang batu, ya. Maupun di padang balang. Ini ada kampung padang balang ya. Baik. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa pendapat yang pertama hukumnya, kenapa kita tidak mengatakan yang rajih pendapat yang pertama? Sebab pendapat yang pertama hanya mengambil hadis, hanya mengambil hadis Abu Ayyub. Sedangkan bagaimana dengan hadis Abdullah? Tidak dianggap. Bagaimana dengan yang kedua, mengatakan beliau secara mutlak? Mungkin belum sampai kepada mereka salah satu dari kedua hadis tersebut. Dan bagaimana dengan jumhur maupun As-Sana'ani, kenapa mereka berpendapat dengan pendapat yang jumhur mengatakan dengan merinci, kemudian As-Sana'ani mengatakan apa? Makruh. Karena mereka mencoba menggabungkan antara dua hadis yang zahirnya bertentangan. Pak jumhur, bagaimana menggabungkannya? Ada yang tahu? Jumhur menggabungkannya bahwa larangan tersebut telah dikhususkan atau dikeluarkan dari larangan tersebut apabila berada di sebuah bangunan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abdullah ibn Umar. Sedangkan As-Sana'ani bagaimana dan kenapa beliau mengatakan makruh? Karena asalnya hukum larangan itu adalah haram. Ya, dalam bahasa Arab sendiri disebutkan apa? Ini kaidah usuliyah, al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Asalnya sebuah larangan itu adalah haram. Kapan sebuah larangan itu bisa berpindah dari haram menjadi makruh? Apabila ada dalil yang memalingkan dari haram ke makruh. Dari mana kita tahu itu makruh? Menurut As-Sana'ani, yaitu Nabi melarang tetapi beliau berbuat. Jadi Nabi munafik? Nabi munafik ya akhi? Tidak. Kalla wa hasya. Kalaupun Nabi melarang karena itu wahyu, dan kalaupun Nabi melakukan juga karena wahyu. Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidak menyampaikan agama ini dari hawa nafsunya. Semua itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya contoh lain? Kita tidak akan sampai hadis yang keempat. Jangan khawatir, saya beri bonus. Tetapi saya ingin membuat pertanyaan dan saya minta semuanya menjawab, baik dari ikhwan maupun akhwat. Saya minta dari yang akhwat terlebih dahulu. Ada yang mempunyai contoh sesuatu yang makruh mirip dengan kejadian ini? Nabi melarang, kemudian apa beliau melakukan? Silakan. Akhwat. Nah, ada yang bisa menjawab? Sudah dibocorkan ya? Toib, dijelaskan. Silakan, salah satu. Segera. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum seseorang minum dalam keadaan berdiri. Tetapi di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Ada lagi hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di kandang apa? Kambing, susu kambing dalam keadaan berdiri. Dan para ulama mengambil hukum minum dalam keadaan berdiri adalah apa? Makruh. Karena Nabi SAW pada satu sisi beliau melarang, di sisi yang lain beliau melakukan. Toib, ada yang memberikan contoh yang lain? Tidak ada. Silakan, sampaikan. Baik, barakallahu fiik. Di sini memang ada perkara-perkara yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah mempunyai istri lebih dari 4. Kalau itu ittifaq dan ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama bahwasannya seorang muslim laki-laki hanya boleh mempunyai istri tidak lebih dari 4. Maka kalau mau ingin mempunyai istri 9 seperti Nabi SAW, ceraikan sebagiannya, kemudian menikah lagi dengan yang lain. Saya tidak mengajak, saya tidak memerintahkan, ya. Tetapi melarang apa yang memang dilarang, yaitu menggabungkan kesembilan istri dalam satu kesatuan. Kalau katakanlah istri pertama meninggal, menikah lagi. Istri yang kedua meninggal, menikah lagi. Sampai yang kesembilan, boleh tidak ya, Ki? Boleh. Atau mempunyai 4, kemudian cerai semua, menikah lagi 4. Cerai semua, menikah satu lagi, satu terakhir. Maka lengkap 9 tetapi tidak bersamaan, hukumnya boleh tidak? Boleh. Ini agama ya, Ki. Dan ini ijma' para ulama. Dan yang mengingkarinya tentu dikatakan syadz. Dikatakan syadz. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis? Abu Ayyub al-Ansari. Afwan, hadis siapa yang terakhir? Abdullah bin Umar. Ada yang bisa menyebutkan? Boleh ngepek di buku, boleh. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis? Bolehnya menghadap ke Baitul Maqdis. bolehnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dari mana kita dapatkan Baitul Maqdis? Hah? Dari sabda Nabi, dari kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW menghadap Asy-Syam. Menghadap mana? Syam. Dan Baitul Maqdis itu adalah arahnya ke arah selatan. Ke utara. Ke arah mana? Utara. Sehingga ketika terjadi perubahan kiblat itu dari arah utara menuju ke arah selatan, 180 derajat. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis? Bolehnya menghadap? Mau jawab? Boleh? Pertanyaan? Sebentar. Ada lagi yang memberikan jawab, apa faedah dari hadis ini? Bolehnya kita menghadap dan membelakangi dua? Nah, bukan kiblat ya. Dua, kalau dalam bahasa Arabnya niran, dua api. Yang dimaksud adalah matahari dengan bulan. Karena matahari dan bulan selalu ya, bulan berangkat dari barat menuju ke timur, kembali lagi ke barat. Matahari pun berangkat dari barat, kemudian tenggelam di timur. Nah, di sini ada sebagian orang yang mengatakan haram hukumnya menghadap ke arah matahari tenggelam ataupun terbit, ya, ataupun mengarah ke arah bulan. Hukum ini adalah hukumnya sesungguhnya adalah boleh, ya. Dan tidak bolehnya di negeri kita ini menghadap ke matahari bukan karena menghadap ke matahari atau terbitnya matahari atau tenggelamnya, tetapi karena barat, karena kiblatnya di negara kita ini adalah ke arah barat, ya, sehingga tidak boleh ke barat dan timur. Sedangkan di Madinah boleh tidak menghadap ke arah terbitnya matahari dan tenggelamnya? Boleh, ya, karena Nabi mengatakan akan tetapi menghadaplah kemana? Timur dan barat. Baik, silakan pertanyaannya disampaikan. Ada pertanyaan dari akhwat, silakan juga disampaikan setelah al-af. Saya belum pernah mendapatkan ini. Jadi dia sudah setelah Abdullah bin Umar ini mengeluarkan. Sebenarnya maksudnya Nabi berpaling bagaimana? Berpaling maksudnya asalnya Rasulullah tidak menghadap kiblat. Jadi disebabkan ada orang datang, jadi Rasulullah tiba untuk berpaling. Maksudnya Umar itu. Baik, adakah riwayatnya? Nah, itu dia. Jadi kalau kita mengandai-andai, maka dalam hal ini juga dibutuhkan dalil. Tidak bisa, agama itu harus berdasarkan dalil. Kalau ada riwayat yang mengatakan "Tsumman sarafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam", kita bisa terima. Kalau tidak ada, kita tidak boleh berandai-andai, sepertinya mungkin kira-kira. Saya kalau ingin berandai-andai, saya bisa mengatakan juga. Bisa jadi Abu Ayyub ini di Syam marahid ini enggak pakai tembok. Tidak ada tembok, bisa tidak? Karenanya diarahkan ke arah, dipindahkan arahnya dari kiblat ke arah yang lain. Bisa tidak? Bisa. Tapi saya membutuhkan dalil. Mungkin orang akan bertanya, Ustaz, tahu dari mana kalau marahid di Syam itu tidak ada apa? Tidak ada temboknya. Mengerti ya, Akhi? Nah, kalau kita tidak mendapatkan riwayat bahwa Nabi berpaling karena dilihat oleh Ibn Umar, maka dalam hal ini kita tetap kembali kepada riwayat yang sampai kepada kita. Dan ini detail ya, Akhi. Para sahabat ketika meriwayatkan hadis, detail menyampaikan sampai sekecil-kecilnya ya. Mestinya ini kan tidak disampaikan karena mungkin membuat Nabi malu kan? Tetapi kenapa disampaikan? Karena di sini ada beberapa faedah yang bisa didapatkan oleh seorang alim dari kisah tersebut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan masalah kita? Dari akhwat, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan sekian. Kita akan memasuki pada minggu depan insyaallah di hari yang sama, di waktu yang sama, hadis yang keempat yaitu hadis Anas ibn Malik terkait dengan masih adab di dalam buang hajat, dan hadisnya adalah hadis Anas ibn Malik. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus sudah saya berikan tadi, mau ingin tambahan silakan, belum ditutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada esok malam di waktu yang sama dan di tempat yang sama kita di LT1 kita ada kuliah bersama Ustaz Fadil. Tajuk kuliahnya La Taqrabuz Zina, janganlah mendekati zina, berkaitan dengan perkara-perkara yang mendekati zina. Di LT1 di atas kedai fotostat di hadapan masjid. Dan kepada sesiapa yang mengambil buku ini, dia bukan free ya, kena bayar RM12 sahaja. Siapa yang tak bawa duit boleh bayar kemudian, tapi tuliskan nama dan nombor telefon. Dan ada pengumuman yang terakhir. Pada hujung minggu ini kita ada mengadakan kursus sifat solat Nabi dan pengurusan jenazah di Masjid Asy-Syakirin Gombak di hadapan Balai Polis Gombak. Dan kepada sesiapa yang mahu menjadi peserta boleh menyertainya. Kem berlangsung selama 3 hari dari kalau misalkan keluar WC, keluar WC itu bacanya Gufran titik di luar. Iya, setelah keluar baru.